Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Ikhwana fiddin, azzaqumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Hijr. Malam ini kita pelajari ayat yang ke-85, 86, 87, 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Dan tidaklah kami menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya kecuali untuk tujuan yang benar. Wa innas sa'ata latiyatun, dan sesungguhnya hari kiamat pasti datang. Fasfahis safhal jamil, maka berilah maaf dengan cara yang baik. Inna rabbaka wal khallaqul alim, sesungguhnya Rabbmu dialah yang maha mencipta dan maha mengetahui. Walakad atainaka sab'an minal mathani, dan sungguh kami telah memberimu sab'an minal mathani wal Qur'an al-azim, dan Al-Qur'an yang agung. Qala Al-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahutaala, ay ma khalaqnahuma abatha wa batilan kama yadunnu dhalika a'da'ullahi bal ma khalaqnahuma illa bil haqqi alladhi minhu ayyakuna bima fihima dalataini ala kamali khaliqihima waqti darihi wasi'ati rahmatihi wa hikmatihi wa ilmihi al-muhit wa annahu alladhi la tanbaghi al-ibadah illa lahu wahdah la syarika lah wa inna as-sa'ata latiyatun la riba fiha la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas fasfahis safhal jamil wa huwa as-safhu alladhi la adiyata fih bal yuqabil isa'atal musii bil ihsan wadan bihi wadan bahu bil ghufrani li tanala min rabbika jazilal ajri wa thawabi fa inna kullama huwa atin fa huwa qarib wa qad dhahara li ma'na ahsan mimma dhakartu huna wa huwa annal ma'mura bihi wassaful jamil ay al-hasan aladhi qad salima min al-haqti wal-adiyati al-qawliyati wal-fi'liyati tunna as-safi alladhi laysa bijamil wa huwa as-safi ghayri mahallih fala yasbahu haythu iqtadbal maqam al-uqubah ka-uqubatil mutadin al-zalimin aladhina la yanfa'u fihim illa al-uqubah wa hadha wal-ma'na inna rabbaka huwal khallaqu likulli mahlukin al-alim bikulli syai' fala yu'jizuhu ahadun min jami'i ma ahata bi ilmuh wa jara alaihi khalquh wa dhalika sa'irul mawjudat. Artinya, tidaklah kami menciptakan langit dan bumi untuk sesuatu yang sia-sia atau yang batil, seperti yang dibuka oleh musuh-musuh Allah. Tapi kami menciptakan langit dan bumi untuk tujuan yang benar. Di antara tujuannya ialah agar penciptaan langit dan bumi bisa dijadikan sebagai tanda kesempurnaan penciptanya, kekuasaannya, keluasan rahmat dan hikmahnya, dan ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Dan menunjukkan bahwa tidak pantas ibadah kecuali dipersembahkan untuknya saja, tidak ada sekutu baginya. Dan sungguh hari kiamat pasti datang, tidak ada keraguan di dalamnya. Sungguh menciptakan langit dan bumi lebih berat daripada menciptakan manusia. Maka hendaklah engkau memberi pengampunan dengan cara yang baik, yakni pengampunan yang tidak ada unsur menyakiti hati orang yang diampuni, bahkan membalas kejelekan orang yang berbuat jelek dengan perbuatan baik, membalas kesalahan orang lain dengan mengampuninya, agar engkau mendapatkan dari Rabbmu pahala yang besar. Dan sungguh segala sesuatu yang datang pasti waktunya dekat. Sungguh nampak bagi saya, yakni Asy'ah Sa'di, makna yang lebih baik lagi dari yang telah saya sebutkan di sini, yakni bahwa perkara yang diperintah ialah memberi pengampunan dengan cara yang baik. Maksudnya ialah yang bagus, yang tidak ada unsur dendam atau menyakiti secara ucapan atau perbuatan. Bukan pengampunan yang tidak bagus, yakni pengampunan yang diberikan tidak pada tempatnya. Maka tidak boleh memberi pengampunan ketika saat itu harus menghukum, seperti menghukum orang yang melampaui batas dan orang yang berbuat dolim, yang mana tidak bisa bermanfaat untuk mereka kecuali hukuman. Dan inilah yang saya maksud makna yang baik tadi. Sesungguhnya Rabbmu adalah Zat yang maha mencipta segala makhluk, yang maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada seorang pun yang melemahkannya dari segala sesuatu. Semuanya diliputi oleh ilmunya. Semuanya adalah makhluknya. Dan itu berlaku untuk seluruh yang ada di alam semesta ini. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal adzim. Yaqulu ta'ala mumtannan ala rasulihi walaqad atainaka sab'an minal mathani wa hunna al-sahih as-suwar sab'u at-tiwal al-baqaratu wa alu imran wal nisa wal ma'idah wal an'am wal a'raf wal anfal ma'at tawbah au annaha fatihatul kitab li annaha sab'u ayat fayakunu adful Qur'an al-adhim ala dhalik mimba bi'adfil am alal khas liqasrati ma'fil mathani minat tawhid wa ulumil ghaib wal ahkamil jalilati wa tasnatiha fiha wa alal qawul bi'anna al-fatihata hiya asabul mathani ma'nahu anha sabu ayatin tusanna fi kulli ra'atin wa idza kana Allah qad a'tahu al-Qur'an al-'azima ma'sab al-mathani kana qad a'tahu afdala ma yatanafasu fihi almutanafisun wa a'dama ma farikha bihi almu'minun qul bi fadlillahi wa rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khair mimma yajma'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam rangka menyampaikan karunia-Nya kepada Rasul-Nya, sungguh kami telah memberimu sab'an minal matsani, yang dimaksud sab'an minal matsani menurut pendapat yang sahih adalah 7 surat yang panjang-panjang meliputi Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, kemudian Al-A'raf, kemudian Al-Anfal bersama At-Taubah. Ya, na'am. Atau sab'an minal matsani itu adalah Suratul Fatihah, karena jumlahnya ada 7 ayat. Maka ataf Al-Qur'an Al-Azim kepada sab'an minal matsani ini adalah bab ataf yang umum kepada yang khusus. Karena isi Al-Fatihah itu berulang-ulang tentang masalah tauhid, ilmu ghaib, hukum-hukum yang mulia, dan terus disebut berulang-ulang pada ayat-ayatnya. Jika kita mengikuti pendapat bahwasanya Al-Fatihah itulah As'abul Matsani, maka makna ayat ini ialah sesungguhnya Al-Fatihah itu 7 ayat yang dibaca berulang setiap rakaat. Jika Allah Ta'ala telah memberi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Qur'anul Azim bersama As'abul Matsani, berarti Allah Ta'ala memberi beliau perkara yang paling utama yang diperebutkan oleh orang-orang yang berlomba memperebutkan kebaikan dan mendapatkan sesuatu yang paling besar yang sangat dibanggakan oleh orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan fadilah dari Allah dan rahmatnya, maka dengan sebab itu, maka hendaknya mereka bergembira dan bangga, dan itu lebih baik dari seluruh harta yang mereka kumpulkan. Wallahu ta'ala alam. Nah, setelah kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala mulai dari ayat yang ke 85 sampai ayat yang ke 87, maka di sini kita bisa mengambil beberapa faedah. Fiha fawaid. Al faedatul ula, khalqus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Khalqus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Bil haqqi. La abatha wa la batila fihi. penciptaan langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara keduanya itu untuk tujuan yang benar. Bilhaq. La abatha wala batila fi. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang batil dalam penciptaan tersebut. Semuanya mengandung hikmah. Taib. Baik hikmah itu kita ketahui maupun tidak. Al-fa'idatu as-thaniyah. Khalqus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Min dalalati ala kamali khaliqihima waqtidarihi wasi'ati rahmatihi wa hikmatihi wa ilmihi al-muhit. Min dalalati ala kamali khaliqihima waqtidarihi wasi'ati rahmatihi wa hikmatihi wa ilmihi al-muhit. Penciptaan langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara keduanya menunjukkan kesempurnaan penciptanya, kekuasaannya, keluasan rahmatnya dan hikmahnya, serta menunjukkan ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Al-fa'idatu ats-tsalitsah. Khalqus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Min ad-dalalati ala anna al-ibadata la tambaghi illa lahu wahdahu la syarikalah. Khalqus samawati wal ardi wa ma bainahuma min ad-dalalati ala anna al-ibadata la tambaghi illa lahu wahdahu la syarikalah. Penciptaan langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara keduanya menunjukkan bahwa ibadah itu tidak layak kecuali untuk Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Al-fa'idatu ar-rabi'ah. Qauluhu ta'ala wa innas sa'ata la'atiyatun. Fihi dalil ala anna al-qiyamata la ta'ti la raiba fiha. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wa innas sa'ata la'atiyatun, sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Ini menunjukkan bahwa hari kiamat pasti datang. Tidak ada keraguan di dalamnya. Al-fa'idatu al-khamisah. Qauluhu ta'ala fasfahis safhal jamil. Al-muradu bisafhil jamil nau'ani. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala fasfahis safhal jamil, yang dimaksud dengan as-safhul jamil ada dua macam. Al-awwal as-safhu alladhi la adiyata fihi, yang pertama ialah memaafkan atau mengampuni tanpa menyakiti. Ini yang harus diperhatikan. Jadi benar-benar tulus ya. Ada yang berbuat salah sama kita, kemudian minta maaf sama kita, terus kita maafkan. Ya sudah, semua kesalahanmu terhadapku saya maafkan. Nah, semoga Allah memberimu kebaikan ya. Nah, sudah gitu aja. La adiya tapi gak pakai menyakiti. Kadang pakai menyakiti dengan ucapan atau perbuatan ya. Ya tak maafkan, tapi mulutmu ya, kayak anjing. Ya tak maafkan, jangan diulangi lagi, tampar. Berarti memaafkan tapi nyakiti dengan ucapannya atau nyakiti dengan apa ini, perbuatan. Ya, ya saya maafkan, ya ini, jangan diulangi lagi. Gitu, pakai bonus nempeleng tadi. Atau ya tak maafkan ya, nah. Tapi ngomel-ngomel, itu pokoknya nyebut-nyebut ya. Nah, nyakiti hati yang dimaafkan. Itu berarti bukan as-safhul jamil. As-safhul jamil ialah as-safhu alladhi la adiyata fih. Memaafkan, mengampuni tanpa menyakiti. Ini makna yang pertama. As-sani as-safhu fi mahallihi fala yasfahu fil maqamil uqubah. Yang pertama adalah memaafkan pada tempatnya dan tidak memaafkan di tempat yang memang harus menghukum orang itu. Nah, ini namanya as-safhul jamil. Ya, kalau memaafkan ya memang orang itu layak dimaafkan ya. Dan tidak memaafkan kalau memang orang itu harus dihukum. Seperti pencuri misalkan ya. Dia sudah mencuri melebihi nisab. Ketangkap sama pemerintah, terus bilang, maafkan saya pak, saya terpaksa melakukan hal itu, saya sudah sebulan gak makan. Ya, saya terpaksa, maaf pak. Nah saat itu sudah ketangkap pemerintah dan dia melakukan pelanggaran hukuman had, maka saat itu as-safhul al-jamil ialah tidak memberi pengampunan sama dia, ya harus dipotong tangannya menurut aturan syariat. Begitu ya. Taib. Juga tidak memberi pengampunan pada orang yang enggak berhak. Dia enggak layak diampuni, malah diampuni. Yang layak diampuni malah enggak diampuni. Nah, itu enggak. Jadi as-safhu fi mahalli. Memaafkan seseorang sesuai pada tempatnya. Naam. Wala yasfahu fil maqamil uqubah. Tidak mengampuni orang yang memang sudah layak untuk apa ini? Dihukum. Seperti orang yang sudah zalim, sudah melampaui batas, ya. Naam. Ini kalau cuma dimaafkan, enggak kapok-kapok, ya. Saat itu yang paling bagus ialah dihukum. Biar kapok, biar jerah, enggak melakukannya lagi. Nah, baik. Qala ba'dul mufassirin, qala ba'dul mufassirin, hadhil ayatu mansukhatun bi ayati saif. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa ayat ini dihapus dengan adanya ayat tentang perang. Ya. Ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk memerangi orang kafir, nah, telah menghapus hukum itu menurut sebagian ahli tafsir. Dan gak ada istilah maaf untuk apa? Orang kafir, ya. Perang. Ya. Masuk Islam atau mati. Warajih annal ayata ghairu mansukhatin. Yang rajih ayat ini tidak mansukh. Wallahu ta'ala alam. Al-fa'idatu as-sadisah. Fa'idah yang keenam. Qauluhu ta'ala, inna rabbaka huwal khallaqul alim. Fihi dalilun ala anna sa'iral mawjudati min khalqihi ta'ala mengenai firman Allah Ta'ala, inna rabbaka huwal khallaqul alim, dialah Allah yang maha pencipta dan maha mengetahui. Ini merupakan dalil bahwa seluruh yang ada ini termasuk makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Al-faidatu as-sabi'ah. Qauluhu ta'ala wa laqad atainaka sab'an minal mathani. Wal-Quran al-Azim. al-murad bi sab'an min al-mathani fihi arba'atu aqwa'u yang dimaksud dengan sab'an mil mathani ada empat pendapat. Al-awwal annaha fatihatul kitab yang dimaksud sab'an mil mathani ialah suratul fatihah. Qalahu Umar ibn al-Khattab wa Ali ibn Abi Talib wabnu Mas'ud fi riwayatin wabnu Abbasin fi riwayatin ini pendapat Umar bin Khattab, Ali ibn Abi Talib, Ibn Mas'ud dalam salah satu riwayat, Ibn Abbas dalam salah satu riwayat. Atsani annaha as-suwaru as-sab'u at-tiwal Al-Baqarah wa Ali Imran wan Nisa wal Maidah wal An'am wal A'raf wal Anfal ma Taubah. Lihat dalam tafsir As-Sa'di ya. Nah, saya enggak mungkin kalau cepat-cepat gitu kalau enggak ada tulisannya dalam tafsir ya. Nah. Jadi kalau saya kok mendadak bacanya cepat berarti dalam tafsir As-Sa'di ada ya. Nah, makanya jangan belunggu saja ya, perhatikan tafsirnya. Qalahu Ibnu Mas'ud fi riwayatin wa Ibnu Abbas fi riwayatin. Pendapat yang kedua, sab'an min al-mathani itu ialah 7 surat yang panjang meliputi Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal plus At-Taubah. Di pendapat Ibnu Mas'ud dalam salah satu riwayat, Ibnu Abbas dalam salah satu riwayat. Nah, kayaknya 2 pendapat ini, 1-2 yang paling kuat. Atsalis annaha sab'u ma'anin unzilat fil Qur'an. Annaha sab'u ma'anin unzilat fil Qur'an. Amran wa nahyun wa bisyaratun wa indharun, indharun wa dharbul amthali, wa dharbul amthali wa ta'addudun ni'am, ta'addudun ni'ami wa akhbarul umami, wa akhbaru al umami qalahu Ziyad ibnu Abi Maryam, qalahu Ziyad ibnu Abi Maryam. Jadi sab'an nil mathani itu ialah tujuh makna yang diturunkan di dalam Al-Quran, tujuh kandungan Al-Quran. Satu, amran berupa perintah. Yang kedua, nahyun, larangan-larangan. Yang ketiga, bisyaratun, kabar gembira untuk orang yang beriman dan bertakwa. Yang keempat, indarun, peringatan untuk orang-orang yang tidak beriman. Yang kelima, dharbul amsal, yaitu permisalan-permisalan yang dibuat. Yang keenam, ta'addudun ni'am, yaitu banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada makhluknya. Dan yang ketujuh, akhbarul umam, berita tentang umat-umat terdahulu. Nah, tujuh makna yang terkandung dalam Al-Quran. Ini pendapat Ziyad ibnu Abi Maryam. Arabi, annaha al-Qur'anu kulluhu qalahu Tawus wa Dhahhak wa Abu Malik, annaha al-Qur'anu kulluhu qalahu Tawus wa Dhahhak wa Abu Malik. Sab'an nil mathani itu adalah seluruh Al-Quran. Ini pendapat Tawus, Ad-Dhahhak dan Abu Malik. Kenapa kok disebut sab'an minal matsani? Karena banyak ayat-ayatnya yang berulang-ulang. Ya, di surat ini muncul lagi, di surat yang ini ya. Nah, berulang-ulang. Taib. Ini di antara empat pendapat yang paling kuat itu pendapat 1-2. Kemudian pertengahan pendapat 3. Yang paling lemah pendapat yang keempat. Taib, kita lanjutkan setelah adzan Isya. Barakallahu fiik. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Taib, barakallahu fikum. Al-faidatu as-sabi'ah. Faidah yang ketujuh. Hah? As-saminah. Al-faidatu as-saminah. Nah, sorry. Al-faidatu as-saminah. Ya, nah. Ya, dimaklumi ya. Kalau salah ngitung ya. Nah. Ya, hitung-hitung kalian juga biar enggak ngelamun ya. Nah. Hati kalian mengikuti ya satu demi satu faedahnya ya. Nah, sampai bisa membenarkan sekarang nomor berapa faedahnya ya. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair atas ta'awunnya ya. Nah, itu adalah santri sejati. Ya. Baik. Enggak melongo ditanya faedah berapa? Nah, ya. Baik. Saya tidak ngecek tulisan kalian satu-satu ya, tapi saya percaya kalian adalah santri sejati ya. Nah, tapi al-faidah tu ats-tsaminah. Nah, Fatihatul Kitabi. Tusamma bisaba'il matani li'annaha sab'u ayatin tuthna fi kulli ra'atin. Fatihatul Kitabi tusamma bisab'i al-mathani li'annaha sab'u ayatin tuhna fi kulli ra'atin. Suratul Fatihah disebut as-sab'ul matsani atau sab'an wal matsani karena jumlah ayatnya 7 dan dibaca berulang ya setiap rakaat dalam salat. Taib. Al-faidatu at-tasi'ah. Faedah yang ke-9. Qauluhu ta'ala wal Qur'anal 'azima al-muradu bihi qawlani wal-Qur'ana al-Azima al-muradu bihi qawlani. Quran yang agung. Yang dimaksud dengannya ada dua pendapat. Al-awwal annahu jami'ul Qur'ani. Qalahu Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas wa Mujahid wa Dhahhak. Qalahu Ibnu Mas'udin wa Ibnu Abbasin wa Mujahid wa Dhahhak. Al-Qur'anul Azim yang dimaksud adalah seluruh Al-Qur'an. Ini pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Mujahid dan Ad-Dhahhak. Ats-tsani annahu Fatihatul Kitabi. Qalahu Abu Hurairah. Fayakunu atfu al-Qur'an al-Azim ala dhalika min babi atfil am ala al-khas. Naam. Jadi Al-Qur'anul Azim, ada yang mengatakan semua Al-Qur'an. Ada yang mengatakan itu adalah suratul Fatihah. Maka Al-Qur'anul Azim yang atof pada sab'an minal matsani ini masuk dalam bab mengatofkan yang umum kepada yang khusus. Jadi Al-Qur'anul Azim, semua Al-Qur'an itu umum diatofkan kepada sab'an wal matsani, yaitu Al-Fatihah. Itu khusus. Al-fa'idatu al-'ashirah. Faedah yang ke-10. Al-Qur'anul Azimu ma'assab ilmathani afdalu ata'illahi ala nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Wa khairun mimma yajma'una. Al-Qur'anul Azim bersama dengan as-sab'ul mathaninya juga termasuk pemberian yang paling utama yang Allah berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan lebih baik daripada semua harta yang mereka kumpulkan. Nah, mereka di sini yang dimaksud ialah orang-orang kafir yang menguasai gemerlapnya dunia. Nah, di sini ikhwan fillah, as-sayyid as-sa'di rahimahullah ta'ala menukil ayat Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khair mimma yajma'un. Ini menunjukkan bahwa orang itu kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu tentang Al-Qur'an was sunnah, memahami ilmu agama yang baik, ini adalah pemberian yang lebih baik daripada seluruh harta yang dikumpulkan oleh manusia. Bahasa kasarannya, ini bahasa kasarannya, orang yang berilmu agama yang baik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah diamalkan dengan baik, itu lebih baik walaupun dia miskin, daripada orang yang gak ngerti agama tapi dia sangat kaya raya atau menjadi orang terkaya di dunia. Itu kalau suruh milih ya. Tapi kalau ada pilihan yang ketiga, nah, dia kaya, pintar agamanya, semacam-macam, solih kayak Nabi Sulaiman. Nah, dzalika fadlullahi yutihi may yasha. Itu karunia yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Ku bejo. Beruntung orang ya. Baik. Ganteng, sugih, pintar, masyaallah ya. Solih. Nah, ini adalah permata. Ini adalah sesuatu yang sangat langka. Nah, baik. Ini yang dicari sama orang tua sekarang ini ya. Nah, mantu yang ganteng, kaya, pintar, solih, masya Allah, tergabung dalam satu orang. Taib yang lagi diburu sama orang tua, ya, punya mantu seperti itu, tasa di atas awan, nah, ya, taib. Apapun, nah, biaya untuk mendapatkannya akan dikeluarkan. Kalau enggak dapat, turun levelnya. Ya, nah, ganteng, pinter, solih, ya, gak popoh, gak suki, gak apa-apa, gak kaya, ya, nah, khair mimma yajma'un, ya, nah, gak masalah, nanti harta bisa dicari, ya, yang ini, tetap, taib, ini saya harapkan kalian seperti itu, ya. Kalau secara fisik kalian itu masya Allah ganteng-ganteng loh ya. Nah, ya, gak ada yang jelek. Nah, sak hitam-hitamnya dia masih manis. Nah, ya, ganteng-ganteng. Tinggal ini, ya, barakikum. Harus pintar, ya. Nah, dia juga muka-muka kalian muka-muka orang yang pintar, ya. Nah, gak peluan-peluan. Ya. Kaya, naam, tentu ya. Malam Jumat makan-makan mewah kok ya. Naam, ada ayam sambal asam pedas, ada ayam bakar apa, kaya-kaya ya. Solih, naam, masya Allah, sholat jamaahnya, baca Qurannya, ya, masya Allah. Kata-kata hafid, solih ya, bawa sajadah, pakai masker, ya, naam, sopan, nah, ya, naam, baru, dah, ganteng, pinter, kaya, solih, naam, ya, harapan orang tua, ya, naam, itu orang tua mesti mengharap duriyah thayyibah, keturunan yang baik. Itulah yang harus jadi target utama kalian ya. Nah, yang dengan itu kalian juga akan beruntung dunia akhirat dan orang tua kalian akan mendapatkan barokahnya, mendapatkan manfaatnya kelak di akhirat. Nah, jadi semangat ya, saya harus jadi anak yang ganteng, saya harus jadi anak yang pintar, saya harus jadi anak yang soleh. Naam, kalau bisa saya juga harus jadi anak yang kaya. Mengapa saya sebutkan yang ini ya? Naam ya, kalau nikah itu butuh modal mas. Naam, kak duit bondo ya kelakapan ya. Naam, lebih modal. Sebagian ulama dia mengatakan ya, untuk saat itu, saat di zaman beliau, para ulama salaf mengatakan saat ini ya, dinasihatkan untuk bekerja dan mencari nafkah ya, karena kemiskinan sangat mengkhawatirkan seorang menyimpang dari agamanya. Kalau dulu zamannya sahabat, zamannya tabi'in, gak khawatir miskin ya, terbiasa menderita tahan banting. Tapi kalau yang sekarang-sekarang ini, nah kemiskinan itu sangat mengkhawatirkan, bisa membuat orang menyimpang ya. Nah, ku gak tahu taklim, ustaz, gak punya uang, harus cari maisyah ya. Pagi sampai malam maisyah terus. Gak muncul-muncul taklim. Ya, nah, coba yang kaya-kaya, ya, santai aja taklimnya. Gitu. Ya, begitu. Paham ya? Nah, jadi kalian harus punya semangat yang tinggi untuk menjadi duriyah thayyibah, keturunan yang baik. Nah, kalaupun ternyata qadarullah wa masafa'al, kalian sudah punya target kaya, tapi kok enggak kaya-kaya? Ya, nah, yo sabar. Gimana lagi ya? Nah, insyaallah apa yang kalian miliki berupa ilmu agama, kesolihan ya, itu khairum mimma yajma'un. Ya, lebih baik daripada semua harta yang mereka miliki. Barakofikum. Taib. Jazakumullah khair atas perhatian dan ta'awunnya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semuanya abdan salihah, hamba yang salih, yang berilmu, yang bermanfaat ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu.